Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhibati fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab shalah, dari kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam bab Shalatil Aid. Setelah kita selesai membaca apa yang terkait dengan Jumu'ah, kita masuk pada bab baru, bab Shalatil Aid. Qala Syekh Lubasam rahimahullah ta'ala, sumi'ani dan li'anahu ya'udu wa yatakarrar. Diberi nama Id dikarenakan Id itu berulang, ya'udu, ada ya'udu, audan wa idan, dan wa yatakarrar, berulang, kembali berulang, sehingga itu kembali diulangi, kembali diulangi setiap tahun. Wal a'yad qadimatun fil umam, dan hari raya, hari raya itu sudah ada sejak dulu di umat-umat terdahulu, bukan cuma yakni barakallahu fikum. Adanya hari raya itu ketika Islam ada. Hari raya banyak dirayakan sejak dulu oleh umat-umat terdahulu. Likulli munasabatin kabirah yaj'alun idan yu'iduna fihi tilka dzikra. Setiap ada momen besar, mereka umat-umat terdahulu menjadikan momen besar itu sebagai hari raya yang mereka rayakan di dalamnya, yakni peringatan tersebut. Sebagaimana barakallahu fikum, ya otomatis termasuk hari raya, hari raya susulan, hari kemerdekaan dirayakan, hari ini dirayakan, momen besar, dan itu menjadi kebiasaan dari umat-umat terdahulu, momen besar dirayakan, diperingati. Yu'iduna fihi tilka dzikra, dirayakan di dalamnya peringatan itu. Wa yudhirun fihi anwa'al farah wasurur, dan mereka nampakkan di hari yang mereka peringati sebagai dirayakan tadi, mereka nampakkan di dalamnya berbagai macam kegembiraan dan kebahagiaan. Pasti hari raya dirayakan dengan senang-senang, lomba ini lomba itu. Kemudian barakallahu fikum, beliau masih berbicara hari raya secara umum, wali kauniha a'yadan min tilqa'i anfusihim fa ina madharaha yakunu madiyan tahtan. Karena keadaannya cuma hari raya dari arah diri-diri mereka sendiri, diperingati oleh orang-orang tersebut, dirayakan oleh orang-orang tersebut, maka yang nampak dari hari raya itu adalah materi saja. Tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai yang lainnya, cuma senang-senang dengan apa yang mereka miliki. Baik tontonan, hiburan, jajanan, berdandan di hari itu, berhias, materi bas, tidak ada nilai di balik itu. Kemudian beliau katakan wa amaddau, yakni di sidah dalnya, wa amaddallahu ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idil fitri wa idil nahr. Kemudian Allah sediakan menyediakan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam idil fitri dan idil nahr, hari raya fitri dan hari raya penyembelian. Yatawassaun fihima bil mubahat wa yataqarrabun ila rabbihim bita'ah, yang mana mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kedua hari raya tersebut, yakni memanfaatkan adanya keleluasaan di dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Ini umat Islam, walaupun merayakan perayaan dan memang senang-senang bergembira, tapi senang-senangnya bergembiranya adalah dengan perkara yang mubah, bukan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dibolehkan. Di antaranya adalah duf, nasib dengan mukul duf di hari raya tersebut, makan-makan, pakai baju baru dan lain sebagainya. Namun tidak dirayakan dengan apa-apa yang keluar dari mubahat, apa-apa yang dibolehkan. Sedangkan orang-orang yang tidak memperhatikan syariat tentunya merayakan apa saja yang penting. Joget, musik, tilat, lain sebagainya. Dari berbagai macam apa yang mereka katakan hiburan, menerjang batas-batas yang dibolehkan syariat. Bahkan di hari raya fitri maupun nahar, kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yataqarrabun ila rabbihim bita'ah. Di hari raya tersebut bukan cuma bersenang-senang dengan perkara yang dimubahkan, tapi juga taqarrub, berkorban, mendekat, kurbah, mendekat kepada Rob mereka dengan menjalankan ketaatan-ketaatan takdir mereka. Syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala, ala man ama alaihim bihi, dari berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada mereka. Min tashili siyami Ramadan fil fitri, seperti karunia kenikmatan dimudahkan puasa Ramadan di hari raya Idul Fitri, syukurnya karena menyempurnakan puasa Ramadan. Walitukmilul iddah walitukabbirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun, hendaknya kalian sempurnakan puasa kalian. Kita masya Allah selesai 30 hari puasa, dan itulah hawla wala quwata, itu karunia Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum, dan hendaknya kalian bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang Allah karuniakan, hidayatul irsad wa hidayatul taufiq. Kita punya dibimbing dengan ilmu, tahu kewajiban puasa sehingga tidak menyia-nyiakan puasa tersebut, diberi taufik oleh Allah Ta'ala sehingga kita tunduk hati kita untuk melaksanakan kewajiban, mencari pahalanya. Puasa didasarkan iman dan mencari pahala, dan itu bukan daya upaya kita. Kalau Allah tidak karuniakan nikmatnya, maka kita tidak bisa menyelesaikan puasa itu. Maka bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan untuk berpuasa Ramadan, mudah menjalankannya karena kesehatan yang dikaruniakan, dan juga mudah melakukan puasa tersebut karena motivasi dari ilmu mengetahui pahalanya, ampunan yang Allah tebar, dan mudah pula menjalankan puasa dengan benar karena hidayah irsyad, ilmu bagaimana menjaga puasa kesempurnaannya, apa yang harus dijauhi dari yang mengurangi kesempurnaannya, apa yang harus ditinggalkan dari yang membatalkannya. Insya Allah semuanya karunia Allah sehingga disyukuri di Idul Fitri dengan bertakbir. Kemudian juga wasu'ali qabulih, dan memohon untuk diterima. Taqaballah minna wa minkum, siyamana wa siyamikum, qiyamana wa qiyamikum, wa salihal amal, dan semua amalan soleh. Mohon di hari tersebut. Wa ala ma yassara lahum min ada'il manasib, dan juga barakallahu fikum, apa yang Allah mudahkan bagi mereka dari melakukan manasik haji, ibadah haji. Allah mudahkan sampai ke tanah suci. Naam barakallahu fikum. Wa yashhadu manafi'a lahum, dan jadinya mereka meraih, mengambil manafik, kemanfaatan-kemanfaatan yang khusus untuk mereka, yakni amalan-amalan ibadah, ketaatan, manasik yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan hadir di Masjidil Haram. Amalan yang tidak bisa dilakukan di tempat lain, dan amalan-amalan yang keutamaannya tidak bisa disaingi di tempat lain. Maka Allah perintahkan waliyashadu manafi'a lahum, hendaknya dia menghadiri, menyambut, meraih kemanfaatan bagi mereka, yakni di ibadah haji. Wa taqarrab bi bahimatil an'am fi idil adha, dan juga berkorban dengan menyembelih binatang ternak di idil adha. Waliyadhkuru smallah fi ayami ma'lumat ala marazakahu min bahimatil an'am. Allah nyatakan, dan hendaknya mereka, yakni menyebut nama Allah di hari-hari yang maklum. Para ulama ahli tafsir tafsirkan 10 awal bulan Dzulhijjah, dan menyembelih kurban barakallahu fikum di hari raya dan hari-hari tasriknya di Idul Adha. Semua ini amalan di hari raya Idul Fitri, sholat Id dan lain sebagainya, amalan hari raya Idul Adha ini syukur kepada Allah, yang Allah lah yang mengkaruniakan kepada kita kemudahan menyelesaikan puasa, kesempatan berdoa agar diterima amalan kita semua selama Ramadan, dan juga rezeki yang Allah curahkan sehingga bisa kita sisihkan untuk berhaji dan juga untuk berkurban. Naam barakallahu fikum. Poin yang perlu kita tekankan di sini adalah Syekh menjelaskan kepada kita apa yang bisa kita lakukan dari ibadah ketaatan itu bukan daya upaya kita semata. Namun Allah yang karuniakan kepada kita hidayatul irsyad, kemudian hidayatul taufiq. Jadi jangan tertipu dengan amalan-amalan yang kita miliki dan kita bisa kerjakan. Karena itu semua karena karunia Allah, kemurahan Allah, bukan kehebatan diri-diri kita. Maka jangan sampai kita tertipu dan kewajiban kita hanya mensyukuri dengan menggunakan apa yang Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mencari ridhonya. Kemudian qala rahimahullah ta'ala wa syara'a lahum al-ijtima'a li shalah fi hadainil 'aidain. Kemudian Allah syariatkan untuk mereka, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin ini, untuk berkumpul dalam rangka atau untuk melakukan sholat di dua hari raya ini. Liyata'arafu wa yatawasalu wa yuhanni'a ba'duhum ba'da fayatahabu wa yata'alafu. Allah syariatkan bagi mereka berkumpul untuk sholat di dua hari raya ini agar supaya mereka saling mengenal. Biasanya sholat di hari-hari terpisah di masjid-masjid, surau-surau, tiba-tiba kumpul di tanah lapang, sekumpulan dari berbagai jamaah masjid di sekitar tanah lapang, mereka jadi saling kenal. Oh, ini jamaah masjid ini. Wa yatawasalu, saling berhubungan. Memangnya saling nyebarkan salam, saling salaman. Wa yuhani ba'duhum ba'da. Sebagian dari mereka bisa mengucapkan selamat kepada sebagian yang lain. Taqaballahu minna wa minkum. Nah, dengan seperti ini fayatahabu, mereka bisa saling sayang satu sama lain, bisa saling lemah lembut satu sama lain. Kita lihat masya Allah di sini ini masjid saling bergantian sholat kumpul di tanah lapang, panitianya saling bergantian. Ini sudah menunjukkan tahabu wa ta'alafu, saling mengalah. Kotanya untuk yang panitia. Nah, ada masing-masing ngotot untuk mendirikan di masjid-masjid mereka. Dan alasan banyak, jamaah saya nanti kotaknya lari ke mana? Jamaah mereka sedikit. Rugi kita. Sehingga tetap ngotot bertahan di masjidnya masing-masing. Ya, tubillah. Dan alasan ini terucap dari sebagian mereka. Kita setiap hari raya kotaknya sekian. Apa mau dibagi seperti itu? Enak mereka, kotaknya sedikit. Akhirnya terjadi di beberapa tempat, alasannya seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, dengan pensyariatan kumpul di sholat ide ini, watahakak hadil ijtima'at al-islamiyah minal masalih diniyah wa dunyawiyah. Dan terwujud, yakni perkumpulan sholat itu tadi, mewujudkan kemaslahatan yang banyak, baik itu kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia, dengan berkumpul sholat id itu. Nah, persatuan kaum muslimin nampak. Mereka berkumpul dari masjid-masjid yang berbeda, bahkan dari, kalau di negeri kita ini, dari berbagai organisasi yang berbeda, besar maupun kecil, skala besar maupun skala kecil, kumpul di satu tanah lapang. Dalam keadaan ibadah sehari-hari, mereka tidak bisa dikumpulkan. Jumatan dan kaifiahnya berbeda sehingga tidak mau satu sama lain berbaur. Yang demikian ini, kemaslahatan-kemaslahatan diniyah maupun duniawiyah ini, mayadulu ala anal islamah wa dusturul ilahi, sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah aturan Tuhan, bukan buatannya manusia. Manusia mau menyatukan orang berbeda kelompok, berbeda organisasi, satu tempat dengan pemimpin yang satu, sulit. Sulit. Nanti siapa yang mimpin kalau kita bergabung itu sama lain? Tapi tiba-tiba dikumpulkan dengan syariat Islam, diimami orang yang berbeda organisasinya, berbeda kaifiah ibadahnya. Mau dia. Imamnya tidak pakai bismillah. Biasanya dia pakai bismillah, artinya tidak menjaharkan bismillah. Ya mau. Panitianya tidak pakai bilal. Solu sunatan lil idil fitri. Tidak bisa protes. Tiba-tiba imamnya berdiri, solu surfa kumbayna taswiyata sufi mitama misal. Selesai, sudah. Mau apa? Sudah, gonku enggak begitu. Iya, sudah, tapi mau. Sebaliknya kalau pemimpinnya pakai ini dan itu, mau apa lagi? Nah. Al-Muhim, Allah syariatkan demikian. Alladzi anzalallahu li is'adil basyariyah. Dan ini perkara yang penting. Aturan Islam itu Allah turunkan. Dalam rangka apa? Yang mana Allah turunkan untuk kebahagiaan manusia. Jadi tidak bakal manusia itu bahagia, tidak bakal manusia itu tentram hidupnya, tenang hidupnya, merasakan kebahagiaan hidup, kecuali kalau dia terapkan syariat pada dirinya. Terapkan, bukan diketahui. Apa yang tidak boleh, tidak dia langgar. Terapkan, diawali dari diri kita, keluarga kita. Kalau itu tersebar ke keluarga, ke masyarakat, sebagaimana kita diingatkan di sini, Islam ini untuk membuat bahagia manusia. Ketentraman, ketenangan, zaman yang kocar-kacir, mayoritas umat di dunia ini, menerapkan syariat Islam yang paling tenang. Kejahatan tetap ada, namanya manusia. Sifat disebut yufsiduna fil ard, membawa kerusakan di muka bumi. Yusfiqud dima, menumpahkan darah di muka bumi. Ini manusia. Namun ketika syariat itu diterapkan pada diri orang per orang, pada keluarga, pada masyarakat, bahagia mereka. Kemudian Syekh Al-Basam rahimahullah ta'ala di dalam Muqaddimah bab Shalatil Id ini menukil ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Ibnul Qayyim fil hadiyu, yani fil hadiyi, yang dimaksud kitab Al-Hadyu Nabawi fil Fadaili wal Adab. Berkata Ibnu Qayyim di dalam kitab tersebut, ma khalasatu, yang ringkasnya, kana yusallil aidain fil musalla daiman walam yusalli fil masjid ila maratan lima asabahu matar. Nabi SAW itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di tanah lapang selalu, dan tidak sholat di masjid kecuali sekali ketika turun hujan. Jadi sholatnya Nabi SAW di tanah lapang. Wa kana yalbasu lil khuruj ila salatil Id ajmala thiyabih. Dan adalah Nabi SAW memakai baju ketika keluar menuju sholat Id, Idul Adha maupun Idul Fitri, dengan baju terbagus. Baju terbagus. Ya, tentunya kalau kita mampu yang terbagus terbaru tentunya. Beli terbaru. Kalau kita enggak punya uang untuk beli, yang terbagus dijajar mana yang paling bagus. Wa kana ya'kulu qabla khurujih fi Idul Fitri tamaratin watra. Dan adalah Nabi SAW makan sebelum keluar untuk menuju sholat Idul Fitri, makan beberapa kurma dalam jumlah ganjil. Amma fil adha falayat'an hatta ya'uda fil minal musala fayakulu min udhiyatih. Adapun di Idul Adha, beliau tidak makan hingga beliau kembali dari tanah lapang dan makan dari binatang sembelihannya. Maka dari hadis apa yang Nabi lakukan di Idul Adha, sebagian ulama jelaskan tidak makan sebelum sholat itu tuh khusus bagi yang berkorban. Tidak ada sunnah bagi yang tidak berkorban untuk tidak makan dulu sebelum berangkat. Nah, barakallahu fikum. Wa kana yahtasil lil aidain wa yahruj. Nah, mana tadi sampaikan sebagian ulama nyatakan demikian, khusus yang tidak makan ketika berangkat sholat Idul Adha itu yang korban. Artinya nyembelih korban yang sesuai dengan sunnah, makan dari daging korban tadi. Jadi sarapannya siang, agak siangan. Dan beliau juga yang dilakukan di Idain, di dua hari raya, beliau mandi di Idain. Wa yahruj ilaihima masian. Dan beliau keluar berjalan kaki dari menuju tempat sholat tadi. Sholat id itu dikerjakan di tempat yang bisa kita jalan dan lain sebagainya. Kecuali sebagian orang kadang khutbah ke sana, khutbah ke sini, atau dalam rangka mencari yang lebih sunnah dan masih dalam bukan masafah safar, lapas. Waqal, dan beliau berkata, idan taha ilal musalla akhadha fi salah bila adhanin wala iqamatin wala as-salatu jami'ah. Ketika sudah sampai tempat salat, yakni tanah lapang, beliau mulai salat tanpa diawali adhan. Tidak pula iqamah, tidak pula seruan as-salatu jami'ah. Salatu jami'ah dipanggilkan di malam gerhana atau di salat gerhana. Namun salat Idul Fitri tidak ada seruan as-salatu jami'ah. Tidak pula berarti di sini dalam kurung di kitab cetakan anak-anak, maksudnya adalah ucapan-ucapan dan tidak melulu as-salatu jami'ah atau yang lainnya, solu sunatan lil Idul Fitri. Ya. Rahimakumullah. Jami'atan rahimakumullah. Tidak ada. Kemudian fa'idha sholat koma muqabilan nasi. Ketika selesai sholat, beliau berdiri langsung menghadap ke manusia. Artinya tidak ada mimbar di sana. Wa nasu julusan fawa'adahu wa yastatihul khutbah bilhamdillah. Bilhamdillah. Beliau menghadap, manusia tetap duduk di tempat-tempat sholat mereka. Kemudian beliau memberikan wejangan, yakni khutbah. Dan beliau membuka khutbahnya dengan alhamdulillah, yang dimaksud adalah innalhamdulillah, innalhamdulillah, dan yang lainnya. Sehingga tidak dibenarkan membuka dengan takbir. Tetap alhamdulillah, hamduhu. Amal ba'at sudah selesai, baru takbir. Dan di khutbah disela-selai takbir. Yang demikian ini dalil tentang takbir disela-sela khutbah Idul dari Nabi SAW tidak ada, tapi ma'ruf di kalangan para ulama kita, masyhur. Mereka para masyayikh ha'imah menyela-selai khutbah dengan takbir. Namun tidak membuka khutbah dengan takbir. Sebagaimana Ibnu Qayyim katakan, wa yaftatihul khutbata bilhamdillahi. Tetapi alhamdulillah, ahmaduhu, sampai selesai takbir. Bicara, selapoin takbir, tidak masalah. Dan takbirnya tidak ada batasannya. Khotib harus takbir di sela-sela khutbah 3 kali. Mau 1 kali, mau 3 kali, boleh. 5 kali, kebanyakan. Khutbah itu momennya singkat, buat singkat. Apalagi Idul Fitri, Idul Adha, momen mereka banyak, senang-senang mereka, sehingga sekedarnya. Dan dari khutbahnya Nabi SAW di Jumu'ah maupun di Istisqa, maupun di gerhana, maupun di Aidain, jami' mani, ringkes, simpel. Nah, kepanasan panjang itu. Waraha saliman yashadu salat al-aid ayyajlisa lil khutbati au ayat haba. Dan ada keringanan untuk khutbah id ini. Bagi orang yang sholat id ini, beda dengan khutbah Jum'ah, dimotivasi untuk jangan datang ketika khutbah sudah mulai. Tidak dapat tambahan pahala korban, walaupun hanya sebutir telur. Nah, diberi keringanan bagi orang yang sholat id, baik Idul Adha, Idul Fitri, untuk duduk mendengar khutbah atau bangkit meninggalkan khutbah. Kemudian barakallahu fikum wa kana yadhhabu min tariqin wa ya'udu min tariqin akhar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat salat Id dari satu jalan dan pulang kembali ke bait dari jalan yang lain. Kemudian qala Ibnu Daqiqil la khilaf fi anna salatal aidaini minasa'air al-matlubah syar'an. Dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya sholat aidaini ini termasuk siar-siar yang dituntut untuk dikerjakan secara syar'i. Wa qad tawatara biha an-naqlu alladhi yaqta'u al-udhur. Dan telah ternukil, nah, terkait sholat id sebagai syiar ini, penukilan yang tidak ada, yakni yang memotong udhur, qat'i sudah. Yuhni an akhbaril ahad, akan tidak butuh dikuatkan dengan hadis-hadis ahad, karena mutawatir. Wa awalu salati idin salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata idil fitri fisana athaniyah minal hijrah. Dan pertama kali salat id yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, jadi salat id pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat idil fitri di tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun hijrah di Madinah, beliau baru menegakkan sholat Idul Fitri. Nah, setelahnya tentunya Idul Adha. Di tahun pertama beliau tinggal di Madinah, tidak dilakukan. Nah, barakallahu fikum. Ini mungkin mukadimah saja yang bisa kita baca. Adapun hadis-hadisnya, insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alamu bissawab. Waalaikumsalam.